Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil'alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi at-tahirin. Wa ashabihi al-akramin. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَمَعَاشِرَ الطَّلَبَةِ رَعَانِي وَرَعَاكُمُ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah wara'ah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan al-maqsid al-thalith, tujuan yang ketiga dari al-hajar al-syar'i, dari sebuah ibadah, sebuah amalan ketaatan yang dinamakan dengan al-hajar al-syar'i, yaitu untuk kita bisa mentahqiq, bisa mewujudkan, merealisasikan qa'idatul wala' wal bara'. Dan telah selesai alhamdulillah pembahasannya dengan penukilan dari Syekhuna hafizahullah wara'ah, dari a'immatu as-salaf alaihim rahmatullah. Dan alhamdulillah pada pertemuan terakhir pula kita telah masuk di muqaddimah bab yang keempat, al-maqsid ar-rabi', tujuan yang keempat dari al-hajr syar'i tersebut, yang disebutkan oleh Syekhuna hafizahullah wara'ah, an-nushu li'ammatil ummah. Tujuannya adalah untuk menasehati kaum muslimin, umat Islam secara umum. Tentulah kita nukilkan dari apa yang beliau sampaikan dari hadis Nabi SAW, ad-dinun nasiha. Begitu pula syarah dan penjelasan dari para ulama bagaimana sikap al-imam al-jabal al-muhaddis Sufyan Thawri alaihi rahmatullah ketika beliau berhadapan dengan jenazah Ibn Abi Rawad al-murji'. Maka beliau menahan diri dari menyelenggarakan salat jenazah di hadapan jasad Ibn Abi Rawad Abdul Aziz, karena dia wafat dalam keadaan masih berkeyakinan dengan aqidatul irja. Maka ditanya al-Imam Sufyan Thawri, kenapa engkau melakukan hal tersebut wahai Imam? Maka beliau menyampaikan, aratu an uriyan nasa annahu mat 'alal bid'ah. Aku ingin menunjukkan kepada manusia, aku ingin menunjukkan kepada kaum muslimin, kepada para talabatul hadis, hamalatul ilm yang lainnya, para penuntut ilmu, talabatul ilm, bahwa orang ini wafat di atas kebid'ahannya. Maka tujuannya menasihati agar orang-orang tersebut bisa menjauh dari aqidatul irja yang bisa berdampak demikian dan demikian. Inilah tujuan utama dari al-hajr asy-syar'i. Begitu pula telah kita sebutkan dari biografi Al-Hasan ibn Saleh ketika Yusuf ibn Asbat menceritakan kepada Abul Farra, afwan Abul Farra menceritakan kepada Yusuf ibn Asbat tentang keadaan Waqi' ibn al-Jarrah alaihi rahmatullah. Maka al-Imam Yusuf ibn Asbab memiliki sebuah pernyataan bahwasanya seorang alim talabatul hadis yang bernama Waqi' itu tak ubahnya seperti ustadznya, seperti gurunya, yaitu Al-Hasan ibn Saleh, yang telah kita sebutkan apa yang terjadi pada akidah dan keyakinan serta pemikiran Al-Hasan ibn Saleh yang keluar dari jumhur a'immah di zaman tersebut, walaupun mereka memiliki penguasa dari kalangan penguasa yang zalim, dari kalangan penguasa yang ashabul jawr, penuh dengan kezaliman, penuh dengan penumpahan darah dan yang lainnya, tapi jumhur a'immatus salaf masih tetap as-sam'u wa ta'ah. Kita lanjutkan ayuhat talabah pada ucapan yang berikutnya. Qala al-imam al-Marwazi rahimahullahu ta'ala, qultu li Abi Abdillah. Al-imam al-Marwazi alaihi rahmatullah, ini termasuk orang yang sangat dekat dengan al-imam Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullah, sehingga ketika beliau mengatakan qultu li Abi Abdillah, maka Abu Abdillah yang dimaksudkan di sini adalah al-imam Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullah. Aku pernah mengatakan kepada Abu Abdillah Muhammad ibn Hanbal, Ahmad ibn Hanbal afwan. Aku pernah mengatakan kepada Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal, tara ar-rajula yashtaghilu bis-sawmi was-salah wa yaskutu 'anil kalami 'an ahli al-bid'ah, ma yatakallam. Wahai Abu Abdillah, apa pendapatmu tentang seseorang yang sibuk menegakkan ibadah puasa, mengerjakan salat, akan tapi dia diam untuk mentahdzir umat, untuk mentahdzir ahlul bidah dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Dia diam, ma yatakallam, tidak berbicara sama sekali tentang keadaan si fulan al-mubtadi', si fulan al-jahmi, si fulan al-murji', si fulan al-mu'tazili dan yang lainnya. Diam dia. Dia sibukkan hanya ibadah, ibadah, ibadah. Salat, puasa, tahajud dan yang lainnya. Tapi ketika diajak berbicara tentang rijal, tentang fannul jarhi wa ta'adil, maka dia tidak mau. Lala, ana ma atakallam finnas. Aku tidak mau berbicara tentang orang-orang. Maka, apa pendapat engkau, wahai Ahmad ibn Hanbal, wahai Abu Abdillah? Fakalaha fi wajhihi. Maka ketika pertanyaan tersebut disampaikan kepada Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullah, maka sang imam wajahnya langsung berubah, tidak senang. Qala, seraya beliau mengatakan, idza huwa shalla wa sam wa i'tazala an-nasa alaysa huwa li nafsihi. Wahai al-Marwazi, kalau seandainya orang tadi sibuk dengan salatnya, sibuk dengan puasanya, wa i'tazala an-nas, dia menyendirikan, berpisah dari manusia, artinya dia tidak sibuk dengan perbincangan kalam terhadap al-bid'ah wal-mubtadi'ah. Dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Alaysa huwa li nafsihi? Apakah sholatnya, puasanya tersebut, qiyamul lailnya, qiraatul qur'annya, dan yang lainnya dari amalan-amalan saleh yang luar biasa ajarnya, apakah itu semua hanya untuk dirinya? Bukankah demikian? Nah, ketika seorang menegakkan sholat rajin, puasanya rajin, luar biasa, dan yang lainnya dari amalan-amalan soleh, bukankah pahala ajernya akan mengalir kepada dirinya sendiri? Qultu bala. Memang demikian, wahai imam, wahai Abu Abdillah. Qala fa'idha takallama lahu wali ghairihi. Tapi kalau seandainya dia mau berbicara tentang keadaan mubtadi'ah, mentahdzir orang-orang yang berada di sekitarnya dari jeleknya bid'ah, maka itu hakikatnya untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Dia kerjakan puasa, dia kerjakan sholat, dia kerjakan qiraatul Qur'an dan amalan-amalan sholat yang lainnya. Itu semua dia kerjakan. Di samping itu, dia tetap melakukan kewajiban besar, yaitu menjelaskan keadaan al-bid'ah wal-mubtadi'ah. Maka itu li ghairihi juga, untuk selainnya pula. Jadi dia mendapatkan manfaat dari amalan-amalan sholah yang dia kerjakan, yang dia amalkan, ditambah dengan dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi bukan hanya dirinya sendiri yang merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya ibadah, nikmatnya amal saleh, tapi orang lain pun bisa merasakan manisnya ilmu yang dia miliki. Maka kata Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, yatakallamu afdal. Maka apabila dia berbicara tentang kebid'ahan, tentang si fulan, si alan, kelompok ini, kelompok itu, maka itu jauh lebih utama. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhuna Hafidhahullah wara'ah, waqala Abu Wafa Ibnu Aqil, berkata Imam Abu Wafa Ibnu Aqil alaihi rahmatullah, beliau mengatakan qala Syekhuna Abu Fadl Al-Hamadzani, telah berkata Syekh kami Abu Fadl Al-Hamadzani, beliau mengatakan mubtadi'atul islami wal wadi'una lil ahadithi ashaddu minal mulhidin. Ketahuilah bahwasanya mubtadi'atul islam, orang-orang yang berbuat bid'ah di dalam agama Islam, membawa perkara-perkara baru, mewariskan perkara-perkara muhdatsat, dia menciptakan satu amalan, satu ibadah yang tidak pernah ada dikerjakan, tidak pernah ada diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para ashabuh radhiyallahu taala anhum ardhahum. Wal wadhi'una lil hadits, orang-orang yang melakukan wada' fil ahadith, memalsukan hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dua golongan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Fadl Al-Hamadzani alaihi rahmatullah, mubtadi'ah dan al-wadda'un, ahlul bid'i wal ahwa'i wal dalal, dan para pemalsu hadith. Ashaddu minal mulhidin, hakikatnya mereka tersebut lebih parah keadaannya dibandingkan mulhidin, orang-orang mulhid wal'iyadu billah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, kufar, mulhid. Maka mulhidin di sini maksudnya adalah kufar. Jadi para mubtadi'ah, wadda'un, itu lebih parah keadaannya daripada orang-orang kafir. Kenapa? Li'annal mulhidina qasadu, dijelaskan ucapan beliau ini dengan ilmiah, qasadu ifsadad din min kharijin. Adapun orang-orang mulhid, orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya alaihi mussalatu wassalam, maka mereka memiliki tujuan besar untuk menghancurkan, merusak agama Islam dengan makar-makar busuk mereka. Itu min kharij, dari luar Islam, disusupi indahnya pacaran, disusupi indahnya berkhalwat, disusupi indahnya ini dan itu, hidup gaul dan yang semisalnya. Mulhidi, kufar, mereka ingin menghancurkan muslimin agar jauh dari agamanya, agar jauh dari Al-Quranul Karim, agar jauh dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Min kharijin, dari luar Islam. Wahaula, adapun mubtadi'ah dan wadda'un, qasadu ifsadahu min dakhilin, mereka memiliki tujuan untuk merusak Islam dari dalam Islam itu sendiri. Tak ubahnya seperti peribahasa, musuh dalam selimut. Hakikatnya mubtadi'ah dan wadda'un, para pemalsu hadis ini, ingin merusak agama Islam. Lebih parah lagi, dari dalam merusak Islamnya, bukan dari luar. Kalau dari luar kita bisa waspada dengan musuh-musuh Islam, kita bisa waspada dengan mulhidin, kita bisa waspada dengan ha'ula al-kuffar. Tapi kalau di dalam Islam, dari mana kita bisa mengetahui ini teman, ini musuh, ini teman, ini musuh? Maka seakan-akan kita menjadi seorang yang tidak mengetahui. Dilanjutkan oleh beliau, fahum ka ahli baladin sa'au fi ifsadi ahwalihi wal mulhiduna kal muhasirina min kharijin fadukhala'u yaftahuna alhisna fahuwa syarrun alal islami min ghairil mulabisina lahu. Kata Imam Al-Hamadzani alaihi rahmatullah, fahum ka ahli baladin, maka mereka ini hakikatnya seperti ahlu balad, seperti penduduk suatu negara. Sa'u fi ifsadi ahwalihi, penduduk tersebut, rakyat tersebut, memiliki keinginan untuk merusak orang-orang yang berada di dalamnya. Karena mereka mungkin tidak senang. Tapi Ahlul Balad, dia orang dari dalam negara tersebut, orang dalamnya, warga negaranya, tapi bermaksud, bertujuan untuk merusak akhlak-akhlak para pemuda, orang-orang yang berada di dalam negara tadi. Wal mulhiduna kal muhasirina min kharij. Adapun mulhidun, orang-orang kufar, kalau ingin merusak satu negara, satu daerah, satu kampung, maka mereka kal muhasirin, seperti orang-orang yang memboikot tempat tadi, negara tadi, dari luar, enggak bisa dari dalam merusaknya. Diboikot makanan yang masuk enggak boleh masuk. Di perbatasan sudah dihalangi dan yang lainnya. Apa tujuannya? Agar penduduk negeri tersebut kelaparan. Agar penduduk negeri tersebut tidak mendapatkan bahan pangan dan yang lainnya. Dari luar mereka tidak bisa masuk ke dalam. Fadukhala yaftahunal hisna. Maka orang-orang yang di dalam tadi membuka batas tersebut, fahuwa syarrun alal Islam. Maka ahlul bid'ah wal wadda'un tadi lebih parah dibandingkan kufar, dibandingkan mulhidun terhadap agama Islam yang jernih ini. Min ghairil mulabisina lahu. Karena mereka merasa tertalbis. Karena mereka merasa dilindungi. Saya muslim. Saya memiliki pendapat. Saya memiliki ra'yu. Dan saya berhak untuk melakukan ini dan itu. Muslim dia. KTP-nya pun Islam. Maka ini tadi yang diibaratkan dengan peribahasa kita. Musuh dalam selimutul iyadzubillah. Dilanjutkan oleh beliau, naqalahu Ibnul Jauzi. Ucapan ini telah dinukilkan oleh al-imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah fi muqaddimati kitabihil mawdu'at. Wa naqalahu aidan Syekhul Islam Ibn Taymiyah fi sarimil maslul. Dinukilkan oleh Ibnul Jauzi dalam muqaddimah al-mawdu'at. Dinukilkan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam sarim al-maslul. Kemudian Syekhuna hafidhahullah wara'ah melanjutkan dengan menukilkan ucapan Syekhul Islam. Wa qala al-imam Syekhul Islam. Wa mithlu a'immatil bid'ah min ahli al-maqalatil mukhalafati lil kitab was sunnah. Kalau Syekhul Islam ayuhat talabah disebutkan secara mutlak seperti ini tanpa ada apakah Ibn Taymiyah ataukah Ibnul Qayyim, maka yang dimaksud adalah Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah. Apabila nama Syekhul Islam diitlakkan dalam suatu kutubul ilm, qala Syekhul Islam, qala Syekhul Islam, maka yang dimaksudkan adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah. Kalau yang dimaksudkan Ibnul Qayyim, maka akan disebutkan qala Syekhul Islam, al-imam Ibnul Qayyim, dan yang lainnya. Wa mithlu a'immatil bid'ah min ahli al-maqalat. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah, di antara permisalan a'immatil bid'ah min ahli al-maqalatil mukhalifati lil kitab wa sunnah. Permisalan para imam ahli bid'ah yang mereka memiliki pendapat-pendapat yang syadzah, pendapat-pendapat yang rancu, yang menyelisihi mukhalifati lil kitab wa sunnah. Menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, wal'iyadzubillah. Awil ibadatil mukhalifati lil kitab wa sunnah. Atau mungkin bukan hanya sekedar makalat, bukan hanya sekedar pendapat, bukan hanya sekedar ra'yu, bukan hanya sekedar akidah yang berbeda dengan akidahnya Al-Quran dan sunnah. Tapi ibadat, amalan-amalan zahir mereka. Menyelisihi Al-Quran pun menyelisihi sunnah Nabi SAW. Fa'inna bayana halihim. Sesungguhnya menjelaskan, menyingkap keadaan hakikat mereka. Wa tahdhiral ummati. Intabih. Tahdhiral ummah minhum. Wajibun bittifaqil muslimin. Ini ucapan Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah. Ketika kita menyingkap perbuatan-perbuatan mubtadi'ah tersebut, aqidah-aqidah mereka, qawaid batilah yang ada di sisi mereka, dan mentahdzir, memperingatkan umat ini, intabih kata Syekhuna, tahdzirul ummah. Perhatikan ini ayuhat talabah. Memperingatkan umat ini, memperingatkan umat Islam daripada kejelekan mereka. Karena memang mereka jelek. Akidahnya jelek, alannya pun jelek, muamalahnya pun jelek, semuanya. maka kaum muslimin berhak untuk mengetahui kejelekan-kejelekan mereka yang terselubung tersebut, yang tersembunyi tersebut, yang ditutupi oleh selimut dalam tanda kutip tersebut. Maka hukumnya, kata beliau, menyingkap hakikat mereka ini dan memperingatkan umat dari kejelekan mereka ini wajibun bittifaqil muslimin. Ini adalah satu hal yang wajib berdasarkan kesepakatan dari kaum muslimin. Perhatikan ucapan beliau, bittifaqi al-muslimin. Karena apa? Karena muslimin itu, umat Islam, memiliki sebuah ittifaq. Jam'ul kalimah. Mereka sepakat semua bahwa sesuatu yang jelek harus disampaikan kepada kita agar kita tidak tertipu. Tak ubahnya seperti misalkan ada si fulan minan nas yang bekerja di pasar misalnya, dan dikenal sebagai orang yang khianat, orang yang suka melakukan kecurangan dalam timbangan dan yang lainnya. Maka kaum muslimin akan senang, hati-hati dari penjual fulan minan nas di pasar fulanah, karena dia suka berbuat curang, khianat, ini itu, ini itu. Muslimin senang, karena mereka tidak mau untuk ditipu. Fitrahnya muslimin demikian, tidak mau untuk dicurangi, tidak mau untuk dikhianati. Sehingga apabila ada yang menyampaikan, menyingkap kefajiran orang-orang tersebut yang modelnya demikian, maka mereka akan sangat bersyukur sekali. Pun terjadi dalam urusan ad-din. Hanya saja kaum muslimin di zaman sekarang ini, ayuhat talaba, tidak mengetahui kalau mereka tertipu. Tidak mengetahui kalau mereka sedang dikhianati. Tidak mengetahui kalau mereka sedang dimanfaatkan oleh haula al-ashrar wal-i'adzubillah. Maka kata beliau, dilanjutkan oleh Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah, hatta qila li Ahmad ibn Hanbal. Sampai-sampai dikatakan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabbu ilaika aw yatakallamu fi ahli al-bida'. Wahai Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah, mana dua orang yang lebih kamu sukai? Yang pertama, apakah seorang yang rajin puasanya, rajin sholatnya, rajin i'tikafnya, ataukah yang kedua, seorang yang berbicara tentang kebid'ahan dan kejelekan-kejelekan pelakunya? Faqal, maka Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal mengatakan, idza qama wa shalla wa i'takafa fa innama huwa li nafsihi. Terulang lagi dari penjelasan yang sebelumnya. Wa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa innama huwa lil muslimin hadza afdal. Kalau seandainya dia mengerjakan salat, dia dirikan amalan-amalan wajib yang lainnya, beriktikaf, berpuasa, amalan-amalan tersebut hanya untuk dirinya. Akan tetapi kalau dia berbicara tentang kejelekan ahlul bidah, makar-makar ahlul bidah, aqaid mereka yang menyimpang dari akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qawaid batilah mereka yang menyimpang dari kaidah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innah ma huwa lil muslimin. Hakikatnya itu untuk kebaikan kaum muslimin, hadza afdal. Dan tentunya yang kedua ini yang lebih utama. Fabayyana, yakni al-Imam Ahmad, anna naf'a hadza amun, dilanjutkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah. Maka al-Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya manfaat dari tahdzir ummah min ahlil bidah amun lil muslimina fi dinihim, manfaatnya ini berlaku umum, mencakup secara menyeluruh untuk kaum muslimin yang berkaitan dengan baiknya, murninya agama mereka. Min jinsil jihad fi sabilillah, bahkan apabila dibandingkan dengan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jauh lebih utama. Idza tathiru atau id tathiru sabilillah wa dinihi wa minhajihi wa syar'iyyatihi atau wa syir'atihi wa daf'u baghi haula'i wa 'udwanihim 'ala dhalika wajibun 'ala al-kifayah bi ittifaqil muslimin. Kok bisa berbicara tentang al-bid'ah wa ahli al-bid'ah lebih utama daripada jihad, daripada berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala melawan orang-orang kafir? Kok bisa demikian? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, idz, karena Tadhhiru sabilillah, ketika seorang ingin mensucikan agama Allah dari kekufuran-kekufuran tersebut. Wa dinihi, menjunjung kalimat la ilaha illallah. Wa minhajihi wa syir'atihi, seorang ingin mengutamakan kemurnian Islam, syariat-syariat Islam. Wa daf'u bagi haula, dan melawan kejelekan, melawan kejahatan mereka. Wa udwanihim, musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin. Perkara tersebut wajibun alal kifayah, hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila sudah ada sekelompok kaum muslimin yang turun ke medan jihad, maka kewajiban tersebut akan tergugurkan dari muslimin yang lainnya. Wajibul kifayah bittifakil muslimin, dan ini sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kaum muslimin, kata beliau. Walaula man yuqimuhu Allah lidaf'i darari haula la fasadad din wa kana fasaduhu a'zam min fasadi istila'il aduwi min ahlil harbi. Perhatikan ucapan Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah. Walaula man yuqimuhu Allah lidaf'i darari haula, kalau seandainya tidak ada yang berbicara, tidak ada yang mencegah haula'il mubtadi'ah, tidak ada yang mencegah haula' ahl ahwa untuk menebarkan syubuhat kaidah batilah mereka, untuk menebarkan syubuhat akidah-akidah munharifah yang ada di sisi mereka, la fasaduddin, akan rusak agama ini. Sesuatu yang dianggap baik padahal itu adalah satu hal yang jelek. Sesuatu dianggap sunnah padahal itu adalah sebuah kebid'ahan. Sesuatu dianggap tauhid, berdoa kepada orang-orang soleh, padahal hakikatnya itu adalah sebuah kesyirikan. Wal'iyadzubillah. La fasaduddin, akan rusak agama di tengah-tengah kaum muslimin. Syirik menjadi tauhid, tauhid menjadi syirik. Bid'ah menjadi sunnah, sunnah menjadi bid'ah. Mungkar menjadi ma'ruf, ma'ruf menjadi mungkar. Wa kana fasaduhu a'zam. Dan kerusakan yang akan timbul, kerusakan yang akan terjadi di tengah-tengah muslimin, kalau bid'ah wal mubtadi'ah tidak dicegah pergerakannya, maka kerusakan yang ada di dalam Islam akan jauh lebih besar dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan kufar, musuh-musuh Islam dari kalangan musyrikun yang mereka harusnya diperangi. Fa inna haula idza stawallu, yani ahlul adu, lam yufsidul quluba wa ma fiha illa taba'an, wa amma ulaik fayufsidunaha ibtida'an. Kalau seandainya musuh-musuh Islam, kufar, musyrikin, toh mereka menang, anggap mereka menang dari kalangan muslimin, musyrikin ini menguasai satu daerah, satu negara, satu tempat yang sebelumnya dikuasai oleh muslimin, ahlul adu, mereka adalah musuh-musuh Islam. Kalau itu kita anggap lam yufsidul quluba, sejahat-jahatnya mereka, sejelek-jeleknya mereka, musyrikin, ahlul kufri, mereka tidak akan merusak hati-hati yang ada di dalam diri kaum muslimin. Kaum muslimin tetap teguh dengan pendirian mereka, dengan tauhid mereka, dengan mahabbah mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma fiha illa taba'an. Hanya sesuatu yang ringan. Mereka menguasai satu daerah, sudah kaum muslimin jadi tawanan. Kalah dari medan jihad, dari peperangan, sudah. Enggak bisa musyrikin al-kufar tersebut merusak hati-hatinya kaum muslimin. Ayo masuk ke dalam agama kami, kembali mengibadahi al-asnam dan yang lainnya. Enggak. Hanya sebatas itu mereka menguasai tempat yang sebelumnya dikuasai oleh kaum muslimin. Akan tetapi ulaik, mereka ahlul bid'ah wal dalali wal ahwa, kalau sudah menang dalam tanda kutip, menguasai satu daerah, menguasai kaum muslimin, fayufsidunaha ibtida'an, maka ahlul bid'ah wal dalal tersebut akan merusak, akan menghancurkan hati-hatinya kaum muslimin. Diracuni pemikiran-pemikiran mereka, diracuni akidah-akidah mereka, diracuni keyakinan-keyakinan mereka, wal'iyadzubillah. Lebih parah. Bisa seorang yang tadinya mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mencintai Abu Bakar As-Siddiq, mencintai Umar ibn al-Khattab, mencintai Uthman ibn Affan, mencintai Ali bin Abi Thalib, ketika sudah dikuasai oleh haula al-mubtadi'ah minar rafidati wa man jara majrahum, berubah. Seharusnya bukan Nabi Muhammad yang jadi nabi, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar, Uthman, kufar. Rusak akidah mereka. Dan ini tidak dilakukan oleh al-kufar. Tidak dilakukan oleh al-musyrikun ketika menguasai satu daerah muslimin. Intabihu ayuhat talabah. Harus difahami dengan benar. Harus kita pelajari dengan benar. Jangan sampai ada perkiraan dan pemikiran bahwa hal ini merupakan satu bentuk jumud. Satu hal yang sangat-sangat keras dari kesimpulan Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah, intaha kalamuh, selesai ucapan Ibn Taymiyyah. Jangan kita anggap ini adalah satu hal yang sangat keras dari Syekh Al-Islam. Kenapa? Orang mubtadi'ah dianggap lebih parah dari kufar, lebih parah daripada mulhid. Kaif? Seorang muslim lebih parah daripada kafir? Nilailah sesuatu kalam, kesimpulan dari a'immah kita itu dengan fikiran yang dingin. Jangan dengan hawa nafsu. Jangan dengan emosi. Mereka berbicara dengan hujjah. Mereka menyimpulkan sesuatu dengan dalil. Ada dasarnya. Lihat bagaimana Syekh Al-Islam menggambarkan parahnya kerusakan yang ditimbulkan oleh mubtadi'ah. Parahnya kerusakan yang ditimbulkan oleh ahlul bid'ah wal ahwa. Sangat lebih parah dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh musyrikin. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, wa qala aidan fi ma'ridi bayanihi li dalalin wa bid'i ba'di ghulatil mutasawwifah. Dan beliau pun Syekhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah mengatakan, ketika beliau menjelaskan tentang kejelekan, kesesatan, kebid'ahan orang-orang yang gulu, orang-orang yang terlalu berlebihan dari kalangan as-sufiyah. Fa inna dararaha, ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah, fa inna dararaha 'alal muslimina a'dhamu min dararis sumumi allati ya'kulunaha wa la ya'rifuna annaha sumumun wa a'dhamu min dararis surraqi wal khawanah alladhina la ya'rifuna annahum surraqun wa khawanatun. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah, ketika menjelaskan tentang kejelekan kaum sufiyah, fa inna dararaha, sungguh dampak jelek, dampak negatif yang mereka timbulkan kepada kaum muslimin, a'zam, sangat lebih parah, min dararis sumum, dari bahayanya racun-racun, allati ya'kulunaha, yang dimakan oleh kaum muslimin, wala ya'rifuna annaha sumum, dalam keadaan muslimin tersebut mereka tidak mengetahui yang sedang dimakan ini adalah racun. Itu berbahaya untuk jasadnya, bahkan mungkin dia bisa mati seketika karena yang dimakan adalah racun. Tapi bahayanya haula al-mubtadi'ah, haula al-ghulat sufiyah, itu jauh lebih parah dibandingkan racun yang ada di hadapan seorang muslim di makanannya. Wa adzam min dararis surraq wal khawanah, dan keberadaan as-sufiyah, gulat al-mutasawwifah, itu lebih parah dibandingkan bahayanya para perampok dan para pengkhianat. Lebih parah dibandingkan para perampok dan para pengkhianat yang ada di sekitar kaum muslimin. Alladzina la ya'rifuna annahum surraqun wa khawana, dalam keadaan kaum muslimin tidak mengetahui si fulan, si alan ini minas surraq, si alan, si fulan ini pencuri, si khalan ini pengkhianat, enggak tahu mereka. Musuh dalam selimut juga. Akan tetapi ghulatul mutasawwifah as-sufiyah lebih parah dibandingkan para pencuri, dibandingkan para pengkhianatul iyadzubillah. Jangan disimpulkan dulu kok terlalu keras Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah, sabar, beliau sampaikan alasannya. Fa innaha ula'i, ghayatu dararihim mautul insani aw dhahabu malihi. Karena kalau jenis yang kedua, para perampok, para pengkhianat, atau mungkin racun yang ada di hadapan makanan seorang muslim, kata beliau, yang paling parah, akibat yang akan dirasakan, dampak negatif yang paling besar yang akan dirasakan oleh muslim tersebut, mautul insan, dia mati, dia meninggal, dia wafat. Audhahabu malihi, atau mungkin di hadapan perampok, di hadapan pengkhianat, hartanya hilang. Sudah, itu paling parah. Wahadihi musibatun fi dunya, dan ini adalah musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk dunia dia. Ada di hadapannya perampok, pencuri, hartanya hilang, sudah, musibah duniawiyah, mau diapakan? Ada pengkhianat, bermuamalah dengan dia, hartanya hilang, sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, sekian puluh juta, sekian ratus juta, dan yang lainnya, musibah dunia, musibah duniawiyah. Qattakunu sababan lirahmatihi fil akhirah, bisa jadi musibah tadi yang sedang dia rasakan tersebut bisa menjadi sebab di akhirat kelak, kalau dia sabar mendapatkan musibah tersebut, dia ridha dengan qadar takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, al-qadha, ketetapan dari Allah jalla wa'ala, dia tidak mencaci maki Allah, sabar dia tetap, hartanya hilang, ya sabar, hartanya dirampok, ya sabar, hartanya dikhianati, sabar, ada orang yang meracuni dia, sabar, musibah dunia, sabar dia dengan hal tersebut, bisa jadi itu bisa menjadi sebab rahmat Allah Jalla wa'ala untuk dia kelak di akhirat, karena kesabarannya. Akhirnya dia menjadi orang yang marhum kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Ini jenis yang kedua. Wa amma haula, adapun jenis yang pertama, dari kalangan gula al-mutasawwifah, kata beliau, fayasqunan nasa syarabal kufri wal ilhadi fi aniyati anbiya'illahi wa awliya'ih. Kalau jenis yang pertama tadi, wal iyadhu billah, ghulatul mutasawwifah, mereka memberikan minum kepada min. Mereka memberikan angin segar kepada kaum muslimin berupa kekufuran, wal'iyadzu billah. Minuman angin segar berupa al-ilhad, wal'iyadzu billah. Akan tapi itu tidak disadari oleh kaum muslimin. Kenapa? Fi aniyatil anbiya'illah wa awliya'ih. Karena mereka mengatasnamakan Islam. Ini loh angin segar untuk kalian. Ini minuman segar untuk kalian, wahai kaum muslimin. Ini yang diwariskan oleh para nabi. Ini yang diwariskan oleh para wali. Ini yang diwariskan oleh as-salihun. Padahal di dalam bejana tersebut, di dalam gerah, di dalam gelas air segar tersebut, isinya adalah kekufuran wal'iyadhu billah, kesyirikan wal'iyadhu billah, al-ilhad wal'iyadhu billah. Nggak sadar kaum muslimin. Karena kaum muslimin sedang berhadapan dengan, wah ini warisan para nabi, wah ini warisan orang-orang saleh, wah ini warisan para wali, padahal di dalamnya penuh dengan kekufuran, wal'iyadzu billah. Wa yudhhiruna atau yalbasuna thiyabal mujahidin fi sabilillah wa hum fil batin minal muharibin lillahi wa rasulih. Lebih parah dari itu, ghulatul mutasawwifah tadi, mereka seakan-akan mengenakan pakaian al-mujahidun, orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya di dalam batin mereka yang tersembunyi, mereka adalah orang-orang yang muharibina lillahi wa rasulih. Mereka orang-orang yang sedang memerangi Allah dan Rasulnya. Bukan membela Allah dan Rasulnya, bahkan aks, bahkan kebalikannya. Mereka justru memerangi Allah, mereka justru memerangi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Secara sadar ataukah tidak sadar, ghulatul mutasawwifah demikian keadaan mereka, muharibina lillahi wa rasulih. Mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan untuk senantiasa mentauhidkan Allah, mengikhlaskan amalan-amalan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, khalisatan liwajhih. Nabi SAW pun demikian. At-tauhid, at-tauhid, at-tauhid. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyuhat talabah fi firashi mautihi, ketika beliau akan meninggal, apa ucapan yang beliau sampaikan? La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian terlalu berlebih-lebihan dalam menyikapi aku seperti berlebih-lebihannya orang Nasara ketika menyikapi Isa bin Maryam, sampai dianggap menjadi ibnullah, anaknya Allah. Jangan. La tattakhidhu quburi, la tattakhidhu kubur qabri masjidan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai masjid. Jangan beribadah di kuburanku, di makamku. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir wafatnya atau di akhir masa kehidupannya. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum wafat menjaga akidah umat ini dengan akidah at-tauhid. Jangan sampai ada yang melenceng. Jangan sampai ada yang menyimpang. Sementara gulatus sufiyah, ayo ta'alau nazur wali fulan, nazur wali allan, nazur wali allahi khallan. Kalau bukan bahagian dari kesyirikan, bahagian dari apa ini? Berdoa bahkan wal'iyadzu billah sampai kepada taraf sujud, bahkan lebih parah dari itu sampai ke taraf tawaf di kuburan para wali dan orang-orang saleh tersebut. Parah. Mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan dakwah Nabi, mengatasnamakan kemurnian ajaran Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya hakikatnya mereka adalah muharibina lillahi wa rasulih. Wa yudhiruna kalamal kuffari wal munafiqin. Mereka tampakkan ucapan orang-orang kafir, ucapan orang-orang munafiqin. Fi qawalibi alfadhi awliya illahi al-muhaqqiqin. Seakan-akan yang mereka bawakan adalah lafad-lafad para wali yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Faidkhulu rajulu ma'ahum ala an yasira mu'minan waliyan lillah. Maka orang-orang yang berada di sekitarnya semangat untuk bergabung, semangat untuk menjadi bahagian dari mereka, karena mereka ingin menjadi mu'minan, ingin menjadi seorang mu'min yang seutuhnya, waliyan lillah, ingin menjadi bahagian dari wali-wali Allah. Fayasira munafiqan adu wallah. Hakikatnya mereka menjadi seorang yang munafik dan seorang yang menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayuhat talabah yang berkaitan dengan gulatul sufiyah, gulatul mutasawifah yang sangat berbahaya sekali. Mereka mengancam akidah at-tauhid. Mereka mengancam fitrah-fitrah Islam yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Maka kita sebagai ahlul haq, kita sebagai ahlus sunnah, lantas mau diam dari bid'ahnya haula, syiriknya haula? Enggak akan bisa untuk seorang ahlul haq diam dari kemungkaran-kemungkaran tersebut. Ayuhat talabah, ya ra'akumullah. Bi'idnillahi ta'ala, tersisa sedikit, yaitu ucapan al-imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah dan ucapan al-imam Ibnu Muflih alaihi rahmatullah. Begitu pula sedikit apa yang diucapkan oleh al-imam al-humam Ibnu Qayyim juga, ya insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Sekaligus pertemuan berikutnya, yakni besok di hari Kamis, mengakhiri pembahasan kita dari karya Syekhuna Hafizahullah Wara'ah ini. Maka ucapan Imam Ibnu Qayyim, begitu pula ucapan a'immah yang lainnya dinukilkan oleh beliau, akan menjadi penutup dari perjumpaan kita di pertemuan besok bi'idnillahi ta'ala. Adapun al-maqsid al-khamis, tujuan yang kelima, akan kita bahas apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, mungkin di luar atau setelah selesai dari bulan Ramadan al-Mubarak. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah ayyuhat talabah.